因为有心来，بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sebelum mulai kajian ini ada sesuatu yang mungkin bagus nih untuk diceritakan sedikit ya, hikmah insya Allah. Ya. Pada suatu hari, ya, hari Rabu ya, Rabu malam, di suatu pekan ya, Rabu malam, ada di Kalibata di rumah. Malam itu mau pulang ke Cilangkap. Tiba-tiba orang tua mendapatkan telepon. Pokoknya intinya setelah telepon itu orang tua Ana membutuhkan dana segera gitu secepatnya. Kemudian baik Ana mau pulang ke Cilangkap, tapi sebelum pulang semua kantong Ana roboh. Ya. Kantong Ana banyak. Dan isinya masing-masing ada recehan kan, struk Indomaret gitu. Dibuka semua. Alhasil terkumpul 500 ribuan lebih. Ya, itu receh-recehannya segitu. Ya kan? Anak kasih full 500 orang tua. Ya, segera nggak mikir. Nanya orang tua, terus buat kamu gimana besok? Tak ada nih receh-recehan. Gampang lah. Allah Ta'ala rozak kok. Gampang. Besoknya, datang seseorang ke Kalibata. Emang kita udah janjian. Ada orang dari Saudi Arabia. Itu pengen banget ketemu sama Ana. Sampai beliau, hafizullah, bela-belain datang ke Jakarta. Sama istrinya. Ya. Tapi sebelum ketemu Ana, ke puncak, kemana, jalan-jalan ke Indonesia. Tujuannya di sini ketemu Ana. Pengen tahu di mana tinggal, pengen ketemu muka Ana gimana gitu. Nah, ketemulah kita di Kalibata, kita janjian di rumah. Datang ke rumah, udah siapin tuh makanan karena orang Saudi kan, ya, masya Allah. Ya, siapin makanan. Datang dengan nyantainya kan sama supir orang Jakarta. Udah ke rumah, ngobrol tentang dakwah gitu. Prihatin tentang dakwah di Indonesia gimana, ngajinya gimana dan seterusnya. Ana kata beliau, ana enggak sampai sejam, sebentar doang mau ketemu antum. Sebelum itu datang cuma makan apel doang, belum ditawarin, baru assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ngobrol, baru beberapa detik udah ngambil apel makan. Ya. Kalau di Indonesia dikeprokin itu orang, subhanallah, beda sama orang Arab, beda ya, biasa. Iya, nah ngobrol gitu, Allah ana nggak punya sangkaan apa apa. Sebelum beliau pergi, dah anak mau pergi dulu, terima kasih gini-gini. Beliau mengeluarkan secarik amplop coklat. Ini ada fulus dari keluarga kami buat perkembangan dakwah. Nah, ini fulus masih real, masya Allah. Ya kan? Anak nggak tahu real-realan, nggak pernah hitung real. Gitu. Berapa jumlahnya? 1.350. Ya. Baik, anak nggak tahu lah berapa lah. Ya, tapi ana wallah ana enggak pernah minta sama orang untuk sekarang-sekarang ini, enggak pernah minta dana atau apa, enggak pernah. Ya biarin aja let it flow lah, kalau dana enggak ada dana terus jalan kan. Nah, pas ana convert atau ana ke money charging, money changing, ya. Kita jual tuh uang. Alhasil 9.980.000. Subhanallah. Allah Ta'ala mengganti langsung, gak nyampe 24 jam. Baru malam itu, jam 8-an, anak kasih pulus ke orang tua, 500 ribu. Besok siangnya, jam 12 siang, kita ketemu dengan ikhwan tersebut, dokter sebenarnya, beliau dokter. Ngasih segitu. Dan beliau bilang, Wallah antum kalau pakai bahasa Arab pastinya, bukan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab. Wallah kalau antum punya keluhan mau kitab apa, ngobrol sama anak. Anak nggak mau ngobrol sama dia nanti. Udah, cukup aja. Wah, anak udah masyukur banget, anak udah nggak mau. Udah wallah ini udah besar banget kenikmatan dari Allah. Udah 9 juta. Berapa? Hampir 20 kali lipat. 9 juta 900 sekian. Syukur-syukur itu buat kita. Kalau bebas itu anak buat nikahin orang-orang sini. Tapi kemudian tadi pagi, ya, ada nggak sih ke orang tua anak 1 juta? Ya, sekarang dapat amplop. Boleh dibuka? Anak buka. Ini dapat amplop bukan punya anak. Maksudnya bukan anak yang buat amplop ini. Ya. Kita hitung. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Punya anak. 15 Oktober 2016. Sekarang berapa? 15. Wallahi anak tadi pagi, anak ngasih uang ke umi anak 1 juta. Sekarang dapat 1 juta. Dan ini bukan pertama kali nih kayak gini. Pernah kemarin atau beberapa bulan lalu sebelum Ramadan, 1 juta anak ngasih ke orang. Di balas di sini ada 1 juta, amplop isi 1 juta. Balik uangnya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Nah itu aja. Udah anda tahu nih, ah paling 1 juta nih, kalau kasih 1 juta nih. Bener dikasih 1 juta kan? Itu kalau kita percaya rezeki dari Allah. Tadi anak bilang ke orang tua, terus buat kamu gimana? Ada buat anak. Gampang lah pokoknya. Dapat kan? Emang anak minta? Gak ada yang minta Allah. Anak yakin Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan ganti. Dan ini baru sedikit. Allah akan ganti yang lebih. Ma naqasat shadaqatun min mal, kata Rasulullah SAW. Sedekah dari harta enggak bakal berkurang, enggak bakal berkurang. Bahkan dalam ayat ya menjadi sab' sunbulah, 7 cabang tiap sedekah kita, dan setiap sunbulah miyatu habbah. Setiap cabang ada 100 biji benih dan nanti akan tumbuh lagi insyaallah taala. Itu contoh konkret yang langsung buktikan ya Allah. Baru dikasih tadi, anda enggak tahu. Enggak direncanain. Allah yang tahu. Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan tazkiyatun nufus. Antum kok pada diam ya? Apa pada enggak punya duit apa ini? Hah? kita menuju ke pembahasan sekarang, bukan di Fawaidul Fawaid, ya, enggak ada di kitab Fawaidul Fawaid. Cuma sebagaimana yang dijanjikan, kita akan membahas tentang as-sama, langit, ya. As-sama yaitu langit. Kita bahas sedikit ya karena waktu kita sempit. As-sama'u fil Qur'ani 'ala khamsati awjuh. Langit. Ya, as-sama, lafal sama dalam Al-Qur'an itu ada 5 makna. Ada 5 tafsiran. Ada 5 tafsiran. Awjuh ini sisi ya. Jadi sisi penafsiran atau sisi makna. Dan tidak semua sama dimaknai lima-limanya, enggak. Ewe tergantung dengan penafsiran. Ahadiha, salah satunya. As-sama al-ma'rufah. Langit yang masyhur yang kita kenal, langit. Contohnya, banyak kok ini mah. Di antaranya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ. Dialah yang menciptakan lakum. Lam di sini istihqaq. Lamul istihqaq. Apa istihqaq? Hak. Hak buat kalian. Ya. Istinbat dari ini berarti, syuf ini, kum ini siapa? Antum. Antum ini siapa maksudnya? Manusia? Manusia. Berarti Allah menciptakan ini semua untuk manusia. Berarti Allah sediakan ini untuk manusia. Sebelum manusia diciptakan, Allah sediakan tuh al-ard, bumi. Apa yang Allah ciptakan? Ma fil ardi jami'a. Ma ini kan dia umum. Ya. Apa pun yang fil ardi, kalau disebut fil ardi itu fil ardi bukan di dalam bumi. Maksudnya fi di sini la ala. Fi di sini bermakna ala. Apa yang tertera di atas muka bumi, semuanya jami'a, ditekankan oleh Allah semuanya. Ya, itu untuk modal manusia kita. Thumma istawa ila sama. Istawa ila di sini maknanya al-qasd, menuju ke langit. Ya. Beda dengan istawa ala. Ini istawa ila. Ya, ini istawa ila. Kalau istawa ala di Indonesia kan biasanya bersemayam. Kemudian qasada ila sama, menuju ke langit. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah menciptakan bumi. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian sawwa itu menyempurnakan 7 langit. Ya, menyempurnakan langit ini menjadi 7 langit. 7 tabaqah langit. Wahyu bikul isinalim, dan sekalipun itu dia adalah maha tahu atas segala sesuatu. Ya, perhatikan di sini faedahnya diantaranya sebenarnya bumi ini untuk siapa? Manusia. Ya, sehingga tidak boleh ada manusia yang merasa tidak mau tinggal karena di situ banyak jinnya. Nah, ini tempat manusia. Dalilnya ini, dari ketika misalnya antum ketemu sama jin, orang kesurupan gitu atau gimana, saya penunggu di sini, bodoh, yang penting saya punya dalil, kamu mau nunggu di sini, mau nunggu di sana, fadhol, ya kan? Dalil surat Al-Baqarah, huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya jinnya nana, apa itu artinya, ya? Dialah yang menciptakan buat kalian apa yang di bumi. Semuanya buat kita manusia, kamu jin ikut-ikut aja. Ya. Ini berarti tanah manusia, hak manusia. Iya, makanya kalau kita bertransaksi tanah, membeli tanah, enggak ada yang jin, enggak ada, alhamdulillah. Manusia semua. Kenapa? Karena punya manusia, alhamdulillah. Ya. Jadi jin itu enggak ada otoritas atas manusia. Enggak ada. Soal tanah, soal pemilikan benda-benda, ya. Tidak ada. Manusia yang punya. Ya. Jin, gak usah kecampur. Udah, ente urus diri sendiri. Adia, gitu kan? Gitu. Taib. Juga di sini, ilas sama fasawahunna sab'a samawat. 7 langit. Ya, berarti kita imani, langit ini ada 7 lapisan yang sekarang gaib bagi kita. Kita gak melihat. Gak tahu gimana lapis apa, 7 ini gimana, gitu. Gak bisa. Ya. Tapi kita imani, yakin ya. Awatsani yang kedua, langit sama maknanya adalah as-sahab, ada di dalam Al-Quran. Apa itu as-sahab? Sahab itu adalah apa? Awan, ya, awan. Subhanallah, awan ini ya menampung air, Pak. Ya kan? Dan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak habis-habis itu awan, ada terus Allah ciptakan. Subhanallah, ya. Dia kelihatannya tipis, tapi yang ditampung adalah yang bisa membuat kita kebanjiran gitu, luar biasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya yang menunjukkan makna awan, huwallazi arsala riyaha bushram baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, dialah yang mengutus, ya, mengirim di sini. Arsala mengirim. Ya. Mengirim ar-riyah. Apa arti riyah? Angin. Riyah itu jamak dari apa? Rih. Hah? Masa sih? Ya. Baik, ada kemudian yang perlu kita pelajari di sini, ya. Arsala ar-riyah apa busyram baina yaday rahmatih, 48-nya. Busyra ini sebagai apa? Pembawa kabar gembira gitu, kabar gembira. Baina yaday rahmatih, sebelum kedatangan rahmatnya. Paham enggak maksudnya? Antum sebelum hujan kadang ada ngeri. Wah, mau hujan entar lagi kan. Ya anak-anak zaman dulu tuh, oh, udah langsung ke jalan-jalan mandi hujan. Ya kan? Itu enak gitu ya. Jadi ada angin gitu. Aduh, semeriwing, semilir gitu kan. Enak gitu. Terus hujan, ya. Besoknya flu. Nah, masyaallah. Baina yaday rahmatih. Ya, sebelum kedatangan rahmatnya itu, Pak, rahmat di sini apa? Rahmat di sini apa? Hujan. Rahmat di sini maksudnya hujan. Ya. Ar-riyah di sini angin-angin. Nah, sekarang perhatikan uslub Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, ketika disebutkan rih, maka ini berupa azab. Ketika disebut riyah, maka berupa kenikmatan. Coba antum telusuri. Ketika ada ayat yang membahas rih, mesti tentang azab. Ketika membahas tentang riyah, mesti tentang nikmat, rahmat. Ya. Contoh di surat Al-Ahqaf yang menimpa orang-orang kaum Hud. Rihum fiha azabun alim. Rih, angin, di dalamnya ada azab yang pedih. Ya. Kalau riyah, nikmat. Dalam Al-Quran seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika disebutkan rih, itu satu paket rih. Satu. Dan ketika angin itu satu langsung, hancur semua. Tapi ketika riyah, terserpi-serpi. Dia enggak menghancurkan. Maksudnya ya kadang menghancurkan, cuman ia membawa angin, apa membawa daun dan apa. Gitu. Dia enggak satu paket. Jadi dengan terpencarnya angin itu, malah justru indah, jadinya enak. Ya. Tapi kalau satu, langsung satu paket semua, itu ya hancur semua. Nah, begitu ya. Wa anzalna, nah di sini wa anzalna, dan kami turunkan minas samai, dari langit. Nah, di sini kan dari langit artinya apa dari sahab? Itu perbedaan pendapat di antara ulama penafsiran, ulama tafsir. Wa anzalna minas sama, ada yang menafsirkan sama ini adalah sama ma'rufah yang pertama. Ada yang menafsirkan sama ini adalah sahab. Ya. Dua-duanya sahih. Karena memang hujan turun dari langit. Dan lebih tepatnya dari awan. Itu. Itu. Apa yang diturunkan? Ma'an. Air yang tahura. Suci dan menyucikan. Masuk ke bab fiqih ini. Menjadi dalil bahwasanya air hujan itu suci dan menyucikan. Fahim tum? Kelas ini yang tsalits, yang ketiga. Sama bisa juga dimaknai motor, yaitu apa? Hujan. Ya. Allah, bentar lagi hujan mungkin. Motor itu hujan. Enggak pakai alif di antara to dan ro, itu artinya bandara nanti. Ya, motor itu artinya bandara. Nah, motor ini hujan. Jadi jangan sampai salah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di surat Hud ada. Di surat Al-An'am ada. Di surat Nuh ada. Di surat Al-An'am yang sebelum Hud, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Ya. Dan kami di sini wa arsalna as-samaa'. As-samaa', arsala as-samaa', yaitu mengirim, bukan mengirim langit. Langit dikirim ya hancur semuanya. Di sini mengirim hujan. Ya, nanti mengirim apa? Mengirim hujan. Jadi motor di sini maknanya apa? Al-motor. Ya. Wa arsalna as-samaa'a 'alaikum midrara. Kalau di surat Nuh ada nih. Yursilu as-samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Midrara artinya lebat, dengan lebat. Ana minta dong air. Ya, kering. Cari kelembatan. Ya. Entah. Entah ya. Nah, kalau mau Pak Kini misalnya. Jazakallah khair. Jazakallah khair Pak. Ya. Terima kasih Pak. Di sini yursilis sama alaikum midrara. Ya. Mengirimkan hujan kepada umat dengan lebat. Ini jawaban terhadap apa? Terhadap perintah. Fakultu, kata Nabi Nuh alaihi salam, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, istighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia maha pengampun. Nah, kalau kita istighfar, maka akan dijawab oleh Allah dengan kiriman hujan lebat. Ya. Wa yumdidukum bi amwal, perbanyak harta dan anak-anak. Nah, itu yang belum punya anak misalnya. Ya, banyak istighfar. Gimana belum punya anak, belum punya istri? Kan? Banyak istighfar antum, istaghfiru. Ya. Ittaqillah karena belum punya istri kan. Istighfar. Dan seterusnya dari kenikmatan setelah istighfar. Jadi midroro ini adalah lebat dan sama adalah motor. Yang keempat, ar-rabi' ternyata as-sama bisa dimaknai sebagai saqful bait. Tapi ya, ini di ayat yang khusus ya, enggak semua ayat, jangan salah. Saqful bait apa arti saqf? Hah? Sakaf ada yang tahu? Nggak tahu. Sakaf artinya apa? Ini loh, atap, atap rumah. Jadi sakful bait artinya atap rumah. Ya, sakful bait adalah atap rumah. Ayat Allah Ta'ala, man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ilas sama' ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Apa artinya? Man kana yadhunnu, barang siapa yang mempunyai dhon, mempunyai persangkaan, perkiraan, allai yansurahu, barang siapa yang menyangka lai yansurahu Allah, Allah lan, tidak akan, barang siapa yang menyangka Allah tidak akan yansurahu. Yansur artinya apa? Menolong. Menolong siapa hu di sini? Muhammad. Siapa orang-orang musyrikin atau siapapun ya yang menyangka Allah tidak akan menolong Muhammad fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, maka matilah dia. Maksudnya apa di sini? Intinya itu matilah dia. Matikan diri kalian. Tapi dengan takbir yang menurut kita mungkin cukup rumit. Bagaimana? Fal yamdud bisababin. Madda yamuddu di sini maknanya bentangkan. Lemparkan, bentangkan dengan luas bisababin. Sabab di sini adalah tali. Ya, rentangkan tali. Ila sama, ke atas, ke atap ini, ke atap rumah. Ya, pancung ini tali ke atap rumah, ya. Tsummal yaqta'. Kemudian hendaklah ia lalui, putusin tali itu. Maksudnya gimana maksudnya? Intinya adalah hendaklah dia gantung diri dia di atas. Ya. Tsummalyaqta', gantung diri kamu di atas sampai terpotong kehidupan kamu. Falyanzur. Maka setelah itu ayo ia lihat, ia pikirkan. Hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz, apakah kaidnya, tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Maksudnya kan orang-orang musyrikin ini mereka baper dengan kehadapan kehadiran Nabi SAW, sebel gitu karena tradisi agama lamanya diubah, apa diganggu. Maka ya udah, mereka kemudian karena mereka merasa banyak dan bisa menghancurkan Muhammad, dan Muhammad ini gak bakal ditolong sama Allah. Maka Allah menjawab, siapa yang menyangka Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan akhirat, maka coba sekalian aja kalian pancungkan diri kalian, bunuh di sana, mati aja kalian. Nah setelah itu kalian akan temukan kebenaran. Lihat nanti apa yang ada. Iya. Tapi ya kita jangan ngomong gitu ke orang. Hukumnya ini haram. Wah, wah masa haram sat, gitu kan? Ah, enggak, gua percaya, mati aja loh gitu. Ya, enggak gitu juga, enggak juga. Enggak, ini maksudnya ancaman dari Allah. Lihat aja nanti itu. Ente mati sekarang. Lihat aja nanti siapa yang benar. Dan Muhammad akan ditolong, ente enggak. Iya. Begitu. Jadi saqaf. As-sama di sini maknanya adalah saqaful bait. Tapi ada ulama lain yang menafsirkan as-sama di sini adalah langit. Langit. Ini makanya ini khilafiyah juga. Masalah ini sama yang di sini ada yang memaknai saqful bait, ada yang memaknai langit. Nah, yang memaknai langit, jadi maknanya begini. Barang siapa yang mengira Allah tidak akan menolong Muhammad dan Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia bentangkan suatu sebab, ya, tali atau semacamnya ke langit. Lakukan sesuatu yang menghalangi. Summal yaqta', kemudian coba dia hendaklah memutus wahyu, bisa enggak? Itu maknanya. Kalau yang memaknai sama sebagai langit. Jadi yang mengira Muhammad enggak bakal ditolong, coba kamu putuskan wahyu dari langit, bisa enggak? Enggak bisa. Maka coba bisa enggak, lihat bisa enggak kamu? Makin sembel dia, enggak bisa. Itu maknanya yang kedua. Ya. Itu bukan masuk pelajaran kita, ya. Dan emang enggak ada pelajaran, enggak ada imtihan, enggak ada ujian, ya. Jadi antum alhamdulillah ini nyari ilmu aja. Yang khamis, yang terakhir. As-sama' dalam Al-Qur'an bermakna saqful jannah wa saqful nar. Saqful jannah wa saqful nar. Ya. Di surat Hud ayat 107. Apa arti saqful jannah? Atapnya surga. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita, memasukkan kita surga. Wa saqful nar, dan kelangitan neraka. Wa minhu qawluhu Ta'ala, dan di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Hud ayat 107. Khalidina fiha, atau kita sebelum 106 sebelumnya, fa ammal ladzina syaqaw fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan meraih nafas dengan merintih. Kita dimakan di sini. Khalidina fiha, orang kafir ini mereka kekal, na'udzubillah, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Nah ini, gimana kok? Mereka kekal di sana, selama ada langit dan bumi. Nah kan belum ada di neraka mereka. Dan langit dan bumi setelah kiamat sudah tidak ada. Nah di sini dikatakan oleh sebagian ulama, sama di sini, samawat di sini, adalah langit-langit surga dan neraka. Maksudnya apa? Ini khalidina fiha, selamanya di dalam neraka, kan? Madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit-langit neraka dan permukaannya. Nah, sekarang langit-langit neraka dan permukaannya selama masih ada, sampai kapan adanya? Ya selamanya. Berarti dua kalimat ini penekanan benar-benar. Khalidina fiha, selamanya, selama masih ada langit dan permukaan bawah neraka. Kapan sampai kapan? Ya enggak sampai kapan-kapan, sampai seterusnya. Berarti selamanya dan selamanya di neraka. Penekanan dari Allah Subhanahu wa Taala itu jika ditafsirkan as-samawat di sini adalah samawat neraka dan ard surga neraka. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi'idznihi." Inna Allaha bin nasi larufur rahim. Wa yumsiku sama, ya, amsak yumsiku. Apa arti imsak? Arti imsak adalah suara yang biasa sebelum sahur. Apa sahur? Imsak. Apa arti imsak? Menahan. Imsak artinya menahan. Ya. Jadi saum itu adalah imsak. Saum adalah menahan. Baik menahan zahir maupun batin. Allah Ta'ala menahan as-sama. Nah, di sini sama di sini kembali ke mana? Ini beda ini, ya. Bukan termasuk khamis, ya. Sama di sini kembali ke mana? Apakah ke sama yang kita kenal, atau ke sahab yaitu awan, atau motor, atau atap rumah? Hah? Yang pertama, yaitu langit yang kita kenal. Ya, ahsan tuh. Iya. Allah Ta'ala menahan langit ya. Dari apa? Menahan langit dari yang namanya apa? An taqa'a 'alal ardh. Di sini yang ditahan sama, ya kan? Tetapi kemudian yang dimaksud dari sama di sini adalah benda-benda yang ada di langit. Ya kan? Iya. Sahih enggak sebenarnya kalau coba tanya para astronom. Tanya orang-orang pakar nujum dan seterusnya, ya. Apakah di langit ada benda? Ada. Bintang, bulan, Allah tahan itu semua. Antaqa'a 'alal ardh, dari apa? Dari jatuh. Waqa'a itu jatuh ke bumi. Ya. Alhamdulillah tuh. Itu Allah Ta'ala tahan illa bi'idzni. Melainkan illa di sini melainkan dengan izinnya. Sebenarnya ini dalam konteks wa yumsiku, ini dalam konteks pertanyaan. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Terhadap manusia. Ra'uf, pengasih, rahim, penyayang. Kita masih disayang sama Allah. Enggak jatuh itu bintang ke sini, ya kan? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, di langit itu ada yang namanya masabih. Ya kan? Sebagai apa masabih itu? Rujuman lisyayatin, untuk dilempar kepada syaitan-syaitan. Bintang bukan? Bintang. Ya. Tapi ada enggak ya lemparan itu kena manusia? Kena ini? Enggak ada. Jadi syaitan itu dalam sebuah hadis yang panjang, mereka jin-jin itu untuk mencuri kabar saling bahu, bukan bahu-bahu ya. Kalau bahu-bahu berarti kayak gini. Ini saling bahu mengkaki, bahu mengkaki. Bahasa baru itu. Jadi bawahnya ada jin. Ah, jin yang satu ke atas. Oh, ke atas panjang itu, panjang sampai enggak tahu sampai kapan, sampai berapa kilometer enggak tahu Allah. Nah, itu dilempar sama Allah Ta'ala. Dilempar apa? Bintang-bintang, rujuman li syayatin. Ya. Dilempar dengan bintang-bintang. Tapi enggak ada yang kena dengan bumi, alhamdulillah. Padahal jin-jin itu mereka berdiri dari bumi loh. Tapi enggak ada sama. Itu luar biasa ya. Allah Ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah lah alladhi yang rafa'a, mengangkat as-samawat, langit-langit, bighairi amadin tarawunaha, tarawunaha kalian melihatnya. Apa arti bighairi amadin? Bi dengan ghair, tanpa amad, tiang. Ada tiang? Tidak ada. Ya, luar biasa. Tidak ada tiang, tapi tetap tetap dia baku seperti itu, enggak jatuh enggak apa. Allah tahan. Ya wa yumsikus sama. Insyaallah. Allah tahan semuanya karena Allah Ta'ala ingin memberi kesempatan buat kita beribadah dan memperbanyak amal. Ya. Semoga kajian-kajian ini mewariskan amal buat antum dan kita semua. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya. Insyaallah kita teruskan pada pekan depan. Ana sangat Allah berterima kasih atas kehadiran antum. Ana gak nyangka bakal ada pada datang ini. Gak nyangka Allah. Ana udah putus asa kirain aduh. Suudzon ya, gak boleh. Tapi alhamdulillah antum udah datang. Jazakumullah khairah. Jadinya ini kurang ya. Ana malah seneng kalau ini kurang. Berarti menunjukkan pada datang. Alhamdulillah jazakumullah khairah atas kedatangan antum, perhatian antum. Dan berserian wajah antum dalam menuntut ilmu ini dan husnudzonnya antum semua kepada ana yang membawakan materi ini. Semoga husnudzonnya antum Allah balas dengan husnudzonnya manusia kepada antum dan husnul khatimah insyaallah kepada kita semua. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan jangan bawa faidul faid. Kita masih ngomongin langit tapi melalui hadis. Insyaallah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.